Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasan kathira ma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitab Al-Ubudiyah faslun fi tafadul bil iman. Sekarang masuk ke pasal tentang keutamaan di dalam al-iman. Jadi ada tingkatan. Jadi iman itu memiliki tingkatan. Nah, idza tabayyana dhalika fa ma'lum anna an-nas yatafadaluna fi hadha al-bab tafadulan 'aziman. Apabila telah jelasnya tentang perkara hal ini, tentunya manusia itu yatafadhalu fi hadzal bab, mereka itu akan ada masing-masing memiliki tingkatan. Ini huwa huwa tafadhalu fi haqiqatil iman wahum yang qasifuna fihi ila am wa khas. Nanti ada juga yang dia itu terbagi menjadi am dan juga khusus. Walihada kanat ilahiyatul rabb lahum fiha umum wa khusus. Demikian juga ilahiyatul Rabb, yang mana mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada juga yang umum dan yang khusus. Tentunya amalan yang di situ mereka lakukan, wa kullama kathurat al-a'mal as-salihah, orang yang menjalankan amal as-salihah dan dia terus menerus kathurat, memperbanyak amalannya setiap waktunya, maka akan qawiya al-iman, imannya menjadi kuat. Namun apabila dia menjalankan suatu kemaksiatan, wa kullama naqasat, maka tentunya dia juga akan imannya, naqsul iman, akan berkurang. Jadi al-iman itu bentuknya qaul bil lisan wa i'tiqad bil qalb wa amal bil jawarih. Ya, keimanan itu bisa dengan ucapan, dengan keyakinan di dalam hatinya, dan juga dengan amalan anggota tubuhnya. Yazidu bita'ah wa yankus bil maksiyah. Dia akan bertambah kalau dia menjalankan ketaatan. Dia akan berkurang kalau dia menjalankan kemaksiatan. Sehingga fal mu'minun yatafadhalu fil iman binan ala dzalik. Maka dengan hal ini tentunya orang-orang yang beriman pun mereka memiliki tingkatan sesuai dengan kadar amalan yang telah dia lakukan. Jadi bukan laisa haddun sawa, laisa al haddin sawa, tidak sama ya. Nah, Kemudian juga wali kaun al-mu'minun walikawni al-mu'minina yatafaduna fil iman, dikarenakan orang-orang yang beriman itu juga memiliki apa tadi, tingkatan mereka juga. Faminhum al-mukhlis, di antara mereka ada yang ikhlas. Tentunya di sini al-ikhlasu tam, kalau ikhlasnya itu sempurna, ya, alladzi la yaqa fi syirk, yang tidak ternodai dengan kesyirikan, berarti ibadah yang dia kerjakan dengan penuh keikhlasannya itu tidak ternodai dengan kesyirikan, apakah itu syirkun khafi ataupun syirkul akbar atau syirkun, ya, syirkun akbar. Jadi syirkun khafi wa huwa syirkul asghar, ya, syirkul asghar. Jadi dia tidak tercampur dengan noda kesyirikan. Apakah kesyirikan itu yang tersembunyi? Ya. Seolah dia tidak menjalankan kesyirikan, tapi ternyata ada di hatinya itu, ya, wujud kesyirikan. Sebagaimana hada qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya aku khawatirkan terhadap kalian apabila kalian itu ditimpakan syirkul asghar, syirk kecil. Qal wa ma asyirkul asghar, apa itu syirk kecil ya Rasulullah? Qala arya, yaitu riya. Jadi perbuatan dia, amal soleh yang dia lakukan, ingin dilihat, ingin dipamerkan, ataupun ingin orang lain itu mendengar, yang ingin didengar. Nah, ini bentuk kesyirikan yang kecil. Wa akhfa min dabibin namal, dan ini lebih senyap, ya, lebih tersembunyi, lebih halus dari rayap semut, dari rayapan semut. Nah, kama min hadis Abi Musa al-Ashari fi hadis akhar, asyirkul khafi ay yaqum ar-rajul yusalli wa yazayyin salatu lima yara min nadari rajulin. Jadi di dalam hadis yang lain digambarkan, ya, dari hadis Abi Musa al-Ashari, jadi syirik khafi itu, ya, syirik kecil itu ketika seseorang menjalankan ibadah salat kemudian dia memperbagus sholatnya, ya, memperindah, baik itu dari mungkin bacaannya ataupun juga gerakan, tidak lain karena ada orang yang sedang memperhatikannya. Nah, artinya muncul, timbul apa? Ingin dipamerkan. Jadi fasyirkul asghar qad yahsul minal mu'min. Ya, terkadang syirik kecil itu muncul, ya, dari seorang mu'min. Ya. Maka penting untuk yajib al-hadar minhu, untuk senantiasa bisa menjauhi, ya, perbuatan syirik tersebut. Maka khafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu khawatir takut terhadap sahabatnya. Nah, kemudian di dalam hadis annahu qala Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Qatifah, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa wa antakas wa idha syik falan takas, in u'tiya radiya wa in man'a munia sukhita. Jadi di sini dalam hadis ini, ya, diterangkan bahwasanya celaka Abdul Dirham, ya, budak dirham, ya, ataupun juga budak dinar atau budak Di situ qatifah itu kain yang halus sama seperti khamisah. Dan tentunya mereka akan murka dan juga rugi. Apabila di situ tertusuk duri, maka tidak akan bisa diambil durinya. In utiya radiya, kalau dia diberi sesuatu, dia senang. Ya. Tapi wa in, apabila munia, ketika dia tidak diberikan sesuatu, ya, tidak mendapatkan jatah, maka dia akan marah. Baik, maksud dalam hadis ini, ya, ta'isa adud dirham, ta'isa adud dinar, artinya hatinya itu ya ta'allak, ya, qalbuhu bid dirham wa dinar. Jadi yang mereka inginkan, ya, itu kehidupan dunia. Ingin memperkaya diri, ya, atau mengejar-ngejar dunia. Yardalahu wa yaskhatahu. Dia bisa jadi ridho, senang ketika mendapatkannya, dan juga bisa jadi marah kalau tidak berhasil. Artinya tamak bisyai. Jadi keinginannya untuk mendapatkan barang tersebut itu begitu kuat. Maka dikatakan ubudiyah lihada syai. Sehingga dikatakan dia itu ada penghambaan, ya, atau memperbudak dirinya dengan hal tersebut. Wahiyu ubudiyah syirkun asghar. Maka ini masuk kategori ubudiyah syirkun asghar. Ta'isa, maka dia akan celaka, akan binasa. Ini adalah doa dari Nabi SAW. Itunya doa kejelekan. Doa dari Nabi SAW. Bita'is wahiyu al-halak. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Ya, orang-orang kafir, mereka akan binasa, akan celaka, dan amalan mereka pun akan sirna. Ai halak. Dirham itu uangnya terdak dari emas, biasanya wa dirham. Dirham yakunu minal fiddah, ya, dari perak, sedangkan kalau dinar dari emas. Kemudian di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qarara adu'a 'ala man yata'allaq qalbuhu bi atma'ad dunya. Jadi Nabi sallallahu itu tidak senang, ya, terhadap orang-orang yang lebih cenderung mencintai tamak, rakus terhadap dunia. Maka beliau mengingatkan, memperingatkan dengan addu'a 'alaih, yaitu dengan ta'is, dengan celakalah, atau wantakas, atau rugi orang-orang yang demikian. Wa yarda laha wa yaghdhu laha, yang dia bisa senang, bisa ridha, atau bisa jadi dia marah karena tadi ngejar-ngejar dunia. Fal mu'min la yata'ala qalbu bihubbil mal. Maka seorang mukmin hendaknya dia tidaklah hatinya bergantung dengan cinta terhadap duniawi. Wa in kana yuhibbul mal, sekalipun dia ada rasa senang dengan harta, namun la yata'ala qalbuh bihi. Artinya jangan sampai hatinya itu tergantung dengan harta tersebut, sehingga dia bisa ridho atau juga bisa marah karena dunia tersebut. Kalau misalkan dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur. Tapi kalau misalnya tidak diberikan, berarti dia bersabar. bukan berarti marah. Ya. Padahal dia berusaha sudah semaksimal mungkin, tapi hasilnya nihil. Nah, tetapi orang-orang yang marah demikian, maka hatinya ya ta'alak bi qalbuhu bi ad-dunya. Nah. Di situ juga dijelaskan in utiya radhiya wa in munyastakhata. Jadi kalau misalkan dia dikasih ya, dari harta baik itu dinar, dirham atau yang lain, maka dia akan ridho, akan senang, bahagia. Namun apabila dia tidak dikasih, maka dia akan murka. Nah. Kemudian juga digambarkan idza syika. Ya. Falan taqash. Kalau sudah tertusuk duri, maka tidak akan bisa dicabut. Maksudnya apa? Al-ay la yaqdir ala akhad al-akhd syaukah min rijli. Kalau sudah tertusuk duri itu, dia tidak akan bisa mencabutnya, tidak akan mampu. Artinya orang yang sudah hatinya bergantung dengan dunia tersebut, maka akan sulit, ya, akan sulit diperbaiki. Fahada doa minar rasul alihi bil ajaz, sehingga dia menjadi lemah iman, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak thiqatun billah. Hada sabab doa Nabi sallallahu alaihi. Kemudian kenapa dikatakan in utiya radhiya wa in munastakhita, kalau dia dikasih dia akan ridho, akan senang, tetapi kalau tidak diberi maka dia akan murka, jengkel, akan mencaci maki dan sebagainya. Nah, itu dikarenakan apa? Dia an sakhithahu wa ridahu min ajli dunya, karena ridonya dia ataupun murkanya dia itu karena dunia, karena harta, karena cinta terhadap hal tersebut, bukan wala yuhib min ajl iman, bukan cintanya terhadap al iman ataupun bencinya karena al iman. Siapapun yang dia dapat, ya, misalkan dia dikasih dengan sesuatu, dikasih oleh orang kafir atau orang muslim, bukan dia ridho. Dia tidak peduli dengan siapa yang memberinya. Namun apabila dia tidak diberi, maka dia akan murka, sekalipun itu adalah yang memberinya adalah, yang tidak memberinya adalah orang-orang yang beriman. Ya, dan mudah untuk menjual agamanya. Jadi idza asabahu asyarr la yastati al-khuruj. Kalau sudah ditimpakan kejelekan, ya, maka tidak akan sanggup untuk keluar darinya. Nah, disebab karena dia lebih cenderung abdu dinar, abdu dirham, adul khamisah ataupun adul qatifah. Karena cintanya terhadap tadi, ya, dinar, dirham, ya, dan juga al-qatifah, al-khamisah, ya, kain. Jadi fahada fi at-tahdhir min ta'alluq qalbul mu'min bidunya. Maka di sini ada suatu peringatan, ya, tahdhir terhadap orang-orang yang beriman yang masih mencintai dunia. Terkadang dia waktunya dihabiskan untuk mencari dunia, sehingga kehidupan untuk akhiratnya sedikit. Bahkan bisa jadi dilalaikan. Iya dan bila. Maka ini contoh dari Abdul Dinar ataupun Abdul Dirham. Ya. Sama seperti orang-orang munafik. Alladzina qala Allah fihim. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan terhadap mereka. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Jadi ada di antara mereka itu yang mencela tentang pembagian as-sadaqat, tentang pembagian zakat. Namun fa'in utu minha radu. Kalau mereka dikasih, ya mereka istilahnya ridho-ridho saja. Senang. Namun wa illam yu'ta minha idza hum yaskhatun. Tapi kalau enggak dikasih, tidak diberi, mereka akan murka. Jadi faridahu wasukhtum li ajli dunya. Jadi ridho mereka dan murkanya mereka itu karena dunia. Sekalipun itu yang membagikan atau mengkoordinir itu Rasulullah SAW. Nah, maka penting untuk selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penghambaan terhadap perkara dunia. Apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya rezeki, maka kita bersyukur. Namun apabila kita tidak diberi, atau bisa jadi ada yang hilang, atau sebagian ada yang dimusnahkan oleh Allah, maka kita bersabar. Bisa jadi itu adalah penghapus dari dosa-dosa kita, ataupun nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anna hunak minan nas man ya'budul mal, karena ada orang yang masih menghambakan dirinya terhadap harta. Kenapa? Walidzalika yuqaddimu yuqaddimunahu ala ta'atillah, lebih mengedepankan pekerjaannya atau lebih mengedepankan untuk mendapatkan harta tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mereka itu sibuk, baik itu di perjalanan, di pasar dan sebagainya. Namun wala ya'tuna ilal masajid illa nadir, sehingga mereka tidak mendatangi masjid kecuali hanya ya, jarang-jarang, kadang-kadang. Sehingga wayatrukun sholat al-jamaah, sehingga mereka berani untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya dan billah. Maka dikatakan orang seperti ini ala annahum mubayidun lidirham wa dinar. Mereka adalah orang-orang yang menghambakan dirinya terhadap dirham dan dinar. والله تعالى الصواب مثلنا سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.